بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Selanjutnya termasuk hukukul mustarikah baina zawjain, hak-hak yang berserikat padanya suami istri. Yang ketiga adalah munasahah bainahuma, saling menasehati keduanya. Ya, litanasuh wa bi khassah baina zawjain daurun kabir firtiqai mustawal usrah wartaqil futuqil waqi'ah fiha. Saling menasehati, khususnya di antara kedua suami istri, adalah daur, lingkup yang sangat besar di dalam menjaga kelurusan rumah tangga, ya, dan menjaga dari terjatuhnya kepada perkara-perkara kekeliruan di dalam berumah tangga. Nah, bahkan dengan adanya tanasuh, saling menasehati, ini akan tertutupinya kesalahan atau terselesaikannya kesalahan. Karena yang namanya hidup berumah tangga, iya, adalah penuh dengan problematik, yang kadang istri keluar dari tabiatnya, dan kadang demikian pula suami, ya, melakukan kekeliruan. Dan hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata wa khairul khata'ina tawabun. Setiap bani Adam itu sering melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah at-taubat. Maka tentunya untuk menjaga seseorang agar dia kembali kepada kelurusan hatinya, nah, untuk menjaga al-afat, kekeliruan di dalam rumah tangga, adanya tanasuh. Karena agama ini adalah nasihat, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Qulna liman ya Rasulullah, qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa amatihim. Agama itu nasihat, agama itu nasihat. Kami katakan untuk bagi siapa ya wahai Rasulullah, bagi Allah, bagi kitabnya, rasulnya, dan nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin dan keumuman kaum muslimin. Wabil khusus nasihat juga di dalam kehidupan rumah tangga sangat diperlukan. Bahkan ketika hilangnya dan bentuk tanasuh di dalam rumah tangga, inilah yang akan memperburuk keadaan. Artinya di sana akan hilang perkara yang sangat besar, yaitu amar ma'ruf nahi munkar di dalam rumah tangga. Karena yang namanya tanasuh, nasihat, adalah seperti yang dijelaskan oleh para ulama, yang namanya nasih diambil dari kata nasoha, yang maknanya di sana tafsiran yang pertama adalah seperti saringan, ya, madu yang dipisahkan antara yang jelek dengan yang murni. Nah, dan juga ada yang menyebutkan ibaratnya seperti menambal pakaian yang robek. Maka orang yang menasehati, dia memisahkan perkara-perkara yang jelek, yang radhilah, yang rendah, agar tetap berada pada kemurnian, kebersihan dari akhlak dan yang lainnya, atau juga menutupi aib-aib yang terjadi karena manusia yang seperti sudah disebutkan sering melakukan kesalahan. Maka harus adanya tanasuh. Iya, bukan hanya kepada sesama kaum muslimin, lebih bil khusus adalah ketika di dalam rumah tangga. Berarti telah ditegakkan padanya amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ini hilang, istri tidak peduli dengan suami, atau beranggapan yang namanya nasihat itu adalah hak suami saja, istri enggak berhak karena nanti akan merendahkan suami. Ini adalah pemahaman yang dijelaskan oleh para ulama, pemahaman yang keliru, salah. Yang namanya nasihat, iya, bisa dari seorang istri kepada suaminya, karena dialah yang mengerti tentang keberadaan, keadaan suami. Iya, rahasia-rahasia suami ada pada istri. Maka dialah yang menasihati. Bahkan dengan adanya nasihat, kadang mendorong suami itu bersemangat di dalam melakukan ketaatan, di dalam dia memegang tanggung jawabnya, iya, sebagai seorang suami, semangat di dalam menjaga anak dan istrinya dengan adanya apa? Nasihat dari seorang istri. Iya, menyentuh. Nasihat dari seorang istri itu kadang menyentuh seorang suami yang kadang mempunyai hati yang keras. Sebaliknya demikian pula, seorang suami ketika menasihati seorang istri, yang kadang seorang istri ini, ya, seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, seperti tulang rusuk, dibiarkan tetap bengkok, kalau diluruskan dipaksa akan patah. Nah, maka seorang suami ketika menasihati istri, ya, istri akan mendapatkan naungan bahwasannya suami memperhatikan dirinya. Maka di sana harus adanya tanasuh, tidak boleh ditinggalkan. Bahkan dengan adanya tanasuh akan tegak kebahagiaan keluarga. Sedangkan ditinggalkan saling menasihati, istilahnya cuek bebek, yang satu cuek, yang satu juga enggak peduli, maka ini yang akan menghancurkan kehidupan rumah tangganya. Karena yang namanya tanasuh, ya, adalah perkara yang harus ada di dalam berumah tangga. Nah, jangan istri hanya taunya dapat gajian dari suami. Jangan pula seorang suami hanya taunya ngasih uang belanja. Sudah itu selesai tugasnya. Ketika terjadinya perkara-perkara penyimpangan, ya, perkara-perkara yang itu melanggar syariat, taunya dari orang lain. Ini menunjukkan kurang perhatian suami terhadap istri. Demikian pula istri kurang perhatian terhadap suami. Maka tidak akan tercipta yang namanya keluarga yang harmonis. Ya, tidak akan tercipta. Karena keluarga yang harmonis harus ada padanya pondasi yang sangat agung besar ini, yaitu tanasuh bainahuma, saling nasihat, menasehati di antara suami istri. Nah, kemudian yang keempat asyura, yaitu bermusyawarah. Nah, tasyawur di antara kedua suami istri. Nah, yang musyawarah berkaitan dengan keadaan rumah, musyawarah dalam mengatur urusan rumah tangga, musyawarah di dalam mengatur pendidikan anak, musyawarah di dalam na'am kehidupan anak-anaknya, dan yang terkait dengan hubungan rumah tangga. Dan dijelaskan oleh para ulama, bukan termasuk hikmah yaitu seseorang tidak menerima pendapat seorang istri. Bukan termasuk hikmah. Karena betapa banyak nasihat-nasihat itu kadang ada pada seorang istri, apalagi istrinya akilah. Ya, kadang punya ide-ide cemerlang. Dan hal ini dibuktikan di zamannya Rasulullah SAW, ketika kejadian Rasulullah SAW meminta untuk mencukur dan tahallul. Ya, seakan-akan para sahabat melambat-lambatkan untuk melaksanakan hal ini. Maka Ummu Salamah na'am memberikan masukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, demikian pendapatnya Ummu Salamah. Dan masih banyak lagi contoh-contoh dari para sahabiah yang mereka bermusyawarah. Juga kadang ya dalam masalah suami ingin nambah, memang itu adalah hak, ngerti ya nambah. Ya, ngerti ya, suami ingin nambah. Dan walaupun itu adalah hak dari seorang suami, alangkah baiknya dia musyawarah. Iya, musyawarah terkait dengan apa? Nantinya kemampuan finansial, juga kemampuan dari tarbiyatul aulad. Ini penting dengan adanya musyawarah. Yang tadinya seorang istri mungkin menolak karena memang fitrahnya wanita seperti itu. Iya, akan menolak. Selama itu tidak membenci syariat Allah, maka di sana adanya tanasuh tadi. Pentingnya tanasuh, dia nasihati. Kalau menolaknya karena gara-gara hanya kepentingan duniawinya, kepentingan ego pribadinya, dinasihati. Ya, diberikan dalil-dalil, diberikan ini. Tapi juga di sana perlu kita perhatikan tentang memang fitrahnya wanita, kejiwaannya wanita tidak akan mau menerima kalau suaminya menambah. Tiaman ya, menambah. Nah, iya. Biar enggak vulgar gitu. Nah. Iya. Nah, kalau masalahnya itu adalah masalah kejiwaan, maka adanya musyawarah. Musyawarah dengan adanya nasihat, kadang luluh hati seorang istri dengan adanya musyawarah dengan cara yang baik-baik. Iya, demikian. Apalagi kita yakin bahwasannya ahwat salafiyah, mereka akan tunduk dengan adillah, dalil-dalil Al-Quran wa Sunnah, kemudian juga menerima hukum tentang ta'adud itu. Itu pasti akan menerima. Kalau gak menerima, bukan wanita ahwat salafiyah namanya. Cuman kadang dari sisi kejiwaan fitrahnya gak menerima. Maka di sananya adanya musyawarah di antara keduanya, yang kadang ia menerima, dan paling ujung-ujungnya terserah kalau ya kakang bisa adil. Ya, berarti kembalinya kepada diri kita sendiri. Nah, bisakah kita adil dalam masalah hubungan rumah tangga ketika dia punya istri yang lain? Demikian. Nah, banyak fawaid dari musyawarah Karena musyawarah ini adalah memang ya sunnahnya para anbiya, ya para nabi, para rasul, bahkan Rasulullah sering bermusyawarah dengan para sahabat, dengan istri-istri beliau. Nah, yang kelima, shidqul mawaddah baina zaujain, jujur di dalam kecintaan di antara keduanya. Jujur di dalam cinta. Naam. Istilah bahasa romantisnya, merajut cinta kasih di antara dua insan. Gitu ya. Nah, maka di sana harus adanya kejujuran. Iya. Adanya kejujuran. Mimma la yatimu sya'ada zaujiyah illa bihi. Karena termasuk perkara yang tidak akan sempurna kebahagiaan kehidupan suami istri kecuali dengan perkara ini. Nah, tuhabbibu kullu minaz zaujain ila sahibiha wa idharu sidqul mawaddah, yaitu adanya kecintaan pada masing-masing suami dan istri kepada sahibnya ini, temannya ini. Artinya suami betul-betul memang cinta kepada, kasih sayang kepada istrinya. Demikian pula istri kasih sayang kepada suaminya. Nah, dan juga menampakkan kejujuran kasih sayangnya tersebut, bukan basa-basi atau yang lainnya. Kalau ada maunya baru sayang, kalau enggak ada maunya enggak sayang. Istilahnya, kalau ada uang abang disayang, kalau tidak ada uang abang ditendang, begitu. Itu apa slogan orang awam. Nah, diajarkan di dalam Islam hendaknya, jangan kaget man, ya, hendaknya iya, seorang suami betul-betul jujur di dalam kecintaannya kepada istri. Dan itulah memang tujuan dari menikah. Demikian pula seorang istri benar-benar jujur di dalam mencintai suami. Iya. Turashikul kalimatil haununa, maka terbukti dengan adanya apa? Ucapan-ucapan yang masya Allah menunjukkan kasih sayangnya. Dan hal itu dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Aisyah dengan panggilan yang baik, ya, yang menunjukkan kasih sayangnya Rasulullah. Kenapa demikian? Karena fa inna dzalika ahsan ma tastaqimu bihi ahwalu zaujain. Karena dengan itu semua, perkara tersebut adalah hal yang paling terbaik di dalam meluruskan keadaan hubungan suami istri. Wa afdal ma tubna alaihi hayatuhuma, dan itu adalah perkara yang paling utama di mana dibangun kehidupan rumah tangga, dibangun di atas ini. Nah, dan demikian Rasulullah SAW melakukan hal itu kepada para istri-istri beliau. Iya. Lalu bagaimana mau harmonis kalau enggak ada cinta? Istilahnya begitulah. Enggak senang. Makanya di antara hikmah salah satunya nazar adalah untuk dari sisi mana dia senang terhadap calon istrinya. Demikian pula suami, demikian pula calon istri ini melihat calon suaminya dari sisi mana ia senang. Nah, kenapa? Karena dari sanalah mulai adanya timbul mawaddah, kasih sayang dan cinta. Makanya satu keliruan juga adalah memaksakan ketika seseorang nazar melihat enggak senang. Iya. Enggak senang. Udah berkali-kali nazar enggak mau. Maka jangan dipaksa. Kenapa? Karena hal ini akan menimbulkan pertentangan di dalam hatinya sehingga nanti kelak akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Rumah tangga tetapi tidak didasari asyidatul mawaddah ini. Enggak ada kejujuran di dalam berumah tangganya, di dalam menyayanginya. Dan terjadi apa? Firaq. Dan itu wakil terjadi. Iya. Ketika nazarnya saja sudah salah tanpa adanya wali. Nah, dimulai dari kekesalahan, kekeliruan. Setelah itu si calon, si ahwat enggak mau sebenarnya dengan ihwan itu. Ihwannya itu pun kurang mau. Tapi dengan dalih, udah yang penting kan ibadah. Iya, ibadah. Ya betul memang nikah itu ibadah. Tapi kalau tidak didasari suka sama suka di dalam pernikahan, apa yang terjadi? Akhirnya dipertahankan. Awal-awal masya Allah lancar rumah tangganya, bisa diusahakan karena berusaha masing-masing untuk saling mencintai, tapi enggak bisa. Setiap hari ribut sampai punya anak. Iya, usaha juga karena sudah punya anak, iya, untuk tetap terus bertahan, jangan sampai iya putus tali pernikahan ini. Tapi terus mulai semakin parah, akhirnya terjadi apa yang terjadi, akhirnya firaq. Dalam keadaan firaqnya masya Allah, yang ini futur, alhamdulillah yang ini selamat, babas dari awal. Ini akibat apa? Karena dipaksakan. Jangan dipaksakan. Iya, satu kekeliruan ketika hal itu dipaksakan. Beda kalau tidak maunya karena mungkin karena miskin tapi agamanya bagus, akhlaknya baik, tapi enggak maunya karena masalah duniawi. Hal ini harus adanya nasihat. Jangan dipaksakan tapi nasihat. Tapi kalau tidak mau ya sudah, jangan dipaksa. Demikian, karena hal itu atas kemauan sendiri, harus ada kemauan sendiri. Imma ada kemauan itu muncul dari dirinya, imma setelah adanya nasihat. Ini dia penting. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensifati wanita-wanita ahlul jannah sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, uruban atroba. Disebutkan salah satu tafsirnya al-urub, yaitu mutahabbibah ila azwajiha. Saling istri-istri itu senang cinta kepada suami mereka di jannah nanti. Ya, salah satu sifat dari wanita ahlu jannah, mutahabbibah, cinta, kecintaannya betul-betul jujur kepada suaminya di jannah. Maka demikian pula seharusnya seorang istri juga jujur kecintaannya kepada suami, suami juga jujur kecintaannya kepada seorang istrinya. Nah, istri jujur cintanya pada suami, suami jujur cinta kepada istrinya. Nah, karena seperti dikatakan dalam sebuah bait syair, wala khaira fi waddil imri'in mutallawin idrihu malat mala haitsu tamil. Bukanlah satu kebaikan, tidak ada kebaikan pada kecintaan seseorang yang mutalawin. Ngerti mutalawin? Cintanya palsu. Iya, mutalawin itu kayak bunglon. Kalau waktunya senang dia cinta, waktunya susah tidak mau. Itu namu talawin. Iya. Berubah-ubah. Tidak ada kebaikan pada kecintaan seorang yang dia mutawallawin. Kenapa? Karena yang namanya angin itu malat malahai sultamil. Dia condong kepada condongnya arah angin kemana dia berhembus. Itu kan orang mutawallawin kan seperti itu. Iya. Kalau mutawallawin dalam masalah manhat, ya condongnya senang hatinya kemana dia condong ke sana. Kalau di sini tidak menyenangkan dia pindah lagi ke sana. Itu mutawallawin. Ya, berpindah-pindah, berubah-ubah. Istilahnya manhat bunglon. Nah, atau manhat pramuka. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana yang penting senang. Begitu. Tidak adanya baro'ah, tidak adanya nam ingkar mungkar. Demikian pula dalam kehidupan rumah tangga, tidak boleh mutalawin. Ternyata di rumah tangga juga enggak boleh manhat mutalawin itu, ya menunjukkan memang jelek. Ya, manhat mutalawin itu jelek. Iya, karena enggak jujur. Memang orang-orang yang mutalawin itu enggak jujur di dalam memegangi manhatnya. Demikian pula di dalam berhubungan rumah tangga, seseorang yang cintanya mutalawin berubah-ubah, ini naam, dia akan pergi condongnya sesuai dengan hembusan angin. Iya, dan ini bukan akhlak yang baik. Asyidab mawaddah baina zawjain merupakan husnul khuluq. Kejujuran di dalam cinta kepada suami istri itu adalah merupakan akhlak yang baik. Bahkan di dalam adabul usrah, di dalam pergaulan, asyidab mawaddah, iya, fil usrah, di dalam pergaulan, di dalam pergaulan sesama teman, saudara, itu juga sangat penting. Apalagi di dalam kecintaan kepada suami, di antara suami istri. Karena itu termasuk akhlak yang baik. Nah, kenapa? Karena dikatakan kam min husnil fil khulqi dhita aiban fil khalq. Betapa banyak orang yang berbuat akhlak yang baik itu akan bisa menutupi apa yang ada pada akhlak yang jelek. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Sampai 12 ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada esok hari. Insyaallah tafadhalu. Barakallahu fiikum.